semoga berjaya. Kanda suka bergembira, Kanda senang bertawa. Ria namun hatiku luka, istana besar sebagai sangkar bahagia. Simpankanlah rahasia janjiku dan dia. Simpankanlah rahasia janjiku dan dia.